tampak mudah. Cukup duduk dan berbicara dengan orang yang ada di sekitar kita. Bergaul sudah. Tetapi pernahkah Anda pikirkan sebuah pergaulan justru sangat serius dalam kehidupan? Bukan sekedar duduk dan berada, tapi dengan siapa? Itu persoalannya. Bergaul dengan orang bijak akan membuat kita menjadi bijak. Tapi bergaul dengan orang bebal akan membuat kita menjadi bebal. Pilihan salah atas pergaulan bisa mematikan jalan kehidupan. Tapi pilihan tepat atas pergaulan akan membangun harapan besar yang tak terbilang. Karena itu, ukurlah diri dan mulai memilih. Beradalah di tempat yang mesti supaya tidak salah bergaul, karena bergaul tak sekadar duduk dan berada bersama dengan yang lainnya. Tapi bergaul harus berkelas. Memilih yang menguntungkan diri. Artinya, bukan memilih sekadar kaya dan miskin, tapi memilih dalam kualitas pergaulan. Baik bijak atau bebal keras kepala, supaya kita tak menjadi rusak karena pergaulan. Pergaulan yang salah akan menghancurkan. Duduk dengan penjahat, diskusi tiap hari adalah kejahatan, bahkan mentertawakan kalau bisa mewujudkan. Sementara duduk dengan orang baik, maka kebaikan akan jadi topik diskusi dan sangat bergairah kalau bisa mewujudkan. Karena itu, hati-hatilah bijak memilih dalam pergaulan.